Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarh Sunnah Lil-Barbahari. Kita masuk pada ucapan al-muallif berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah, wa'lam annahu man tanawala ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu innama arada Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa qad adahu fi qabrihi. Wa idza dhahara laka min insanin shay'un min al-bid'i fahdharhu fa inna alladhi akhfa 'anka akthar mimma adhhar. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa'alam, dan ketahuilah, annahu, bahwasanya, man tanawala ahadan, siapapun atau barang siapa, baik pria ataupun wanita, tanawala ahadan, yang mencela, tanawala ahadan, mencela seseorang, mengambil dengan kejelekan, maknanya mencela, menjatuhkan, merendahkan. Ahadan, salah seorang min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah setengahnya dari para sahabat yang dia jatuhkan, atau lebih sedikit dari itu, atau hanya beberapa orang sahabat yang dia jatuhkan kehormatannya, dia rendahkan, dia benci, dia musuhi. Fa'alam, ketahuilah, annahu innama arada Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pada hakikatnya yang ingin dia jatuhkan, yang ingin dijatuhkan oleh orang tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad adahu fi qabrihi, dengan demikian berarti dia telah menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam saat beliau sallallahu alaihi wasallam telah dikubur. Demikian pula ketika ada seseorang yang mencela, menjatuhkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau orang itu telah meninggal dunia, tetap orang itu telah, walau sahabat tersebut telah meninggal dunia, maka tetap orang tersebut telah menyakiti sahabat tadi, walau sahabat itu telah dikubur. Maka di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah, salamatu qulubihim wa alsinatihim min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana itu yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, bahwa di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah terkait dengan para sahabat, ahli sunnati wal jamaah memiliki salamatu, keselamatan al-qulub wal alsun, hati mereka selamat dari membenci, dengki kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa alsinatihim, demikian pula ahlu sunnati wal jamaah selamat lisan mereka dari mencela, menjatuhkan, merendahkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan yang ada bahwa ahlu sunnati wal jamaah selalu mencintai, memuliakan, menghormati para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ahlu sunnati wal jamaah selalu menyebutkan dengan kebaikan, memuji, dan memberikan kedudukan tinggi kepada para sahabat sebagaimana yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini prinsipnya ahlu sunnati wal jamaah. Sehingga ketika ada seseorang dia itu menjatuhkan satu saja dari sahabat Nabi, atau lebih dari itu, maka orang ini memiliki bentuk-bentuk kesesatan. Apakah itu kesesatan dalam pemahaman Syiah Rafidhah atau pemahaman Khawarij yang mereka juga membenci, mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ahlu sunnati wal jamaah kapanpun dan dimanapun mereka selalu mencintai, memuji dan memuliakan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, fa'alam annahu innama arada Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ketika ada orang-orang yang mencela menjatuhkan para sahabat, sejatinya pada hakikatnya yang diinginkan untuk dijatuhkan oleh orang tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya terbatas pada sahabat itu saja yang dia cela. Bahkan lebih dari itu, celaan dia justru ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi tidak pandai memilih sahabat-sahabat sejatinya. Berarti kalau demikian maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membedakan mana teman yang baik, mana teman yang jelek. Apabila sahabat-sahabatnya adalah orang-orang yang jelek, sehingga pada hakikatnya orang tersebut ingin menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah tujuan Rafidhah, Syiah Rafidhah, ketika mereka mengkafirkan para sahabat, menjatuhkan kehormatan para sahabat, termasuk dalam hal ini adalah Abu Bakar dan Umar serta Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Tujuan mereka adalah menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah terkait dengan poin ini. Kata beliau, bayyana al-muallifu makra man yat'anu fi ahadin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yubayyinu hadfahu. Pada pembahasan ini al-muallif yaitu al-Imam al-Barbahari rahimahullah ingin menjelaskan kepada kaum muslimin makar dan tipu daya yang tersembunyi pada orang-orang yang mencela sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muallif al-Imam al-Barbahari rahimahullah menjelaskan pada permasalahan ini hakikat dan tujuan mereka-mereka mencela sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falladhi yata'anu fi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw ba'dahum. Maka orang yang mencela, menjatuhkan, merendahkan para sahabat atau sebahagian mereka atau bahkan satu orang dari mereka, misal ada yang mencela Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan ini merupakan makanan pokok bagi Rafidhah, mencela, menjatuhkan Abu Hurairah radhiyallahu an. Tujuannya bukan hanya sekedar menjatuhkan Abu Hurairah itu saja, tetapi lebih dari itu ingin menggugurkan semua hadis-hadis yang sahih yang dibawa oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Orang-orang kalau sudah tidak percaya, sudah tidak senang, sudah membenci Abu Hurairah, niscaya hadis-hadis yang datang darinya tidak akan diterima, tidak akan ditoleh, enggak akan dilihat. Oh si fulan seperti ini, malas ngambil hadis dari dia. Oh si fulan seperti itu ternyata. Untuk apa mengambil hadis darinya? Ini tujuan mereka. Bukan karena Abu Hurairah itu jelek akhlaknya, bukan karena Abu Hurairah itu pemalas orangnya, enggak. Kemudian dicela oleh mereka. Justru celaan mereka ingin menggugurkan hadis-hadis yang ada pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata mereka, orang-orang Rafidhah menyatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini apabila salat, salatul jamaah, dia selalu ingin di belakang Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi ketika dia ingin menghadiri jamuan makan, pasti dia akan menghadiri jamuan makan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika ditanyakan, ya Abu Hurairah, Kenapa engkau sholat selalu berusaha di belakang Ali bin Abi Thalib, dan ketika engkau menghadiri jamuan makan selalu di belakangnya Muawiyah? Kata Abu Hurairah, menurut versinya Rafidah ini, sholat di belakang Ali bin Abi Thalib akhsya', lebih khusyuk, lebih bisa menghadirkan hati. Sementara makan dalam jamuan Muawiyah bin Abi Sufyan, asyba', itu bisa lebih mengenyangkan dan memenuhi selera. Ini kata mereka. Dibuat seloroh, dibuat tertawaan. Dari sini mereka ingin menjatuhkan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa orang ini tidak memiliki prinsip. Orang ini pada hakikatnya mengikuti hawa nafsu. Kalau seperti ini, maka sudah, enggak usah kita mengambil hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Dan ketika mereka menjatuhkan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, maka pada hakikatnya mereka ingin menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fa innahu innama yaqsidu ta'na fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa fil Qur'ani was sunnati wa hadha wadihun fir rawafidhi akhzahum Allah. Sejatinya yang ingin mereka jatuhkan dengan celaan-celaan mereka kepada para sahabat, yang mereka tujukan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga celaan dan tujuan mereka kepada para sahabat yang mereka inginkan sejatinya adalah mencela Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha wadihun, dan ini sangat jelas sekali fi ar-rawahud, yang ada pada prinsipnya orang-orang rafidah akhzahum Allah, semoga Allah menghinakan dan menghancurkan mereka. Kita saja ketika kita sudah berusaha mencari teman yang baik, teman yang saleh, berusaha dengan pertemanan tersebut kita menjadi orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, kemudian teman kita tadi dicela, ada yang menjatuhkan, merendahkan, mencela teman kita. Secara otomatis orang itu ingin mencela kita. Wah, si fulan enggak pintar cari teman. Temannya jelek, padahal temannya baik, saleh. Selalu memberikan wasiat untuk kebaikan, untuk takwa kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi dijatuhkan. Untuk kalangan manusia biasa yang seperti ini sudah suatu penghinaan, sudah suatu perendahan, apalagi untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahadul khulafa'il abbasiyyin wa adhunnuhu al-ma'mun qabada 'ala ba'd ar-rawafidhi wa sa'alahum akhbiruna 'an qasdikum min sabbi ashabi Muhammad. Salah seorang khulafa dari Bani Abbasiyah, yaitu al-Ma'mun, kata Syekh hafizahullah, pernah suatu ketika dia menangkap orang-orang Rafidhah yang selalu membuat kekacauan pada daulah Abbasiyah. Wasalahum, dan dia bertanya kepada mereka, akhbiruna an qasdikum min sabbi as-sahabati. Beritakan kepada kami, apa sebenarnya tujuan kalian wahai orang-orang Rafidhah, selalu kalian mencela, menjatuhkan, merendahkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Apa tujuan kalian sesungguhnya? Fa ahaduhum aba an yabuha bima indahu faqutila. Yang pertama ditanya, dia enggan menjawab. Diam, tutup mulut, enggan menjawab. Dan dia tahu kalau seandainya dia menjawab dengan kedustaan, maka hukumannya lebih parah. Sehingga dia diam saja, tidak menjawab, tidak menyampaikan apa tujuan dia atau tujuan mereka mencela para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in faqutila, maka dibunuh orang tersebut Rafidhah tadi. Wa dzani qala, dan yang kedua mengatakan, wallahi la nuridu illa Muhammadan, sungguh demi Allah, sesungguhnya kami tidak menginginkan dengan celaan kami kepada para sahabat kecuali kami mencela, menjatuhkan kehormatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin ra'ayna anna an-nasa la yaqbaluna hadha minna. Akan tetapi kami melihat, kami mendapati bahwa kaum muslimin tidak akan mungkin mereka langsung menerima hal itu dari kami kalau kami langsung menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akan menerima dari kalangan muslimin, menerima Rafidhah? Enggak akan ada. Langsung mereka menyatakan bahwa Nabi berkhianat, Nabi mencuri haknya Ali bin Abi Thalib, Nabi demikian dan demikian. Enggak akan ada di antara mereka yang menerima dari kalangan kaum muslimin. Apabila yang dicela, direndahkan, dijatuhkan langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatasattarna bisabd as-sahabati wal wala'i li ahli al-bait. Maka kami mencari jalan yang lain, yaitu kami menutup tujuan kami dengan cara mencela sahabat-sahabat Nabi, dan kami menutup tujuan atau makar kami dengan cara pula memberikan loyalitas kepada Ahlul Bait. Ini tujuan inti dari yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah. Sehingga lama-kelamaan dan sampai kepada kita, celaan-celaan keji mereka bukan hanya kepada para sahabat, tetapi kepada Jibril alaihi salam, celaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terang-terangan. Celaan mereka kepada para anbiya, para nabi-nabi terdahulu. Kalau sekarang sudah terang-terangan sudah. Dan anehnya, sebahagian kaum muslimin tertipu dengan pola mereka, dengan gaya mereka. Hal itu karena ketidaktahuan mereka, atau karena memang hawa nafsu yang sudah ada bercokol pada sebahagian mereka. Sehingga tetap, walaupun Rafidhah terang-terangan mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencela ummahatul mukminin, tetap mereka memiliki loyalitas kepada orang-orang Rafidhah. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.